Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asif pokong raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Al-Fawaidul Masturah fi Halli Al-Fadhi Kitabi A'lam Sunnah Al-Mansurah karya Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masuk di fasal pertama tentang Al-Islam. Di Al-Martabatul Ula Al-Islam, level yang pertama adalah Islam. Pertanyaan yang ke-12, ba'da bayani syar'i, setelah syariat menjelaskan, setelah penjelasan tentang syariat yang Allah disembah dengannya dalam makna yang luas yang telah disebutkan, lantas berapakah derajat atau tingkatan Islam? Jawabannya, agama itu yaitu terdiri dari 3 tingkatan atau 3 derajat. Level pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan 3 level inilah kandungan hadis Jibril alaihi salam. Dan masing-masing dari 3 level ini, masing-masing istilah dari 3 level ini, idza utliqa, jika digunakan, maka syamila ad-dina kullahu, maka cakupannya, syamila mencakup semua agama. Artinya, jika digunakan, jika dipakai kata-kata Islam tanpa iman, tanpa ihsan, maka Islam di situ mencakup seluruh agama, seluruh bagian dari ajaran agama, baik sisi lahir ataupun batin, berupa keyakinan, perkataan ataupun perbuatan lahiriah. Demikian juga jika disebut iman saja, maka ini mencakup semua bagian dari agama. Demikian juga jika disebut ihsan saja, maka ihsan menjadi nama untuk semua bagian agama. Maka tidak ada pembedaan antara yang berkenaan dengan sisi batin dan berkenaan dengan sisi lahiriah, jika disebut Islam saja atau iman saja atau ihsan saja. Namun jika 3 level ini disebutkan mujtami'atan, ngumpul dalam satu teks, maka makna masing-masing kata itu yaftariku berbeda-beda. Maka setiap tingkatan menunjukkan pada satu makna spesifik. Islam menunjukkan aladdin al-zahir, aspek lahiriah dari agama. Iman menunjukkan aspek batin dari agama. Sedangkan ihsan menunjukkan ala itqanil martabataini ulayaini, menguasai dengan sebaik-baiknya 2 level yang pertama, 2 level sebelumnya. Kemudian mukaddimah, pengantar tentang Islam dalam makna yang luas dan Islam dalam makna yang sempit. Bayanul makna, penjelasan tentang makna yang terkandung dari penggunaan kata-kata al-Islam. Pertanyaannya, apa makna di level pertama dari 3 level agama itu Islam? Jawabannya, sabaqal bayanu, telah dijelaskan bahasanya Islam itu digunakan dengan 2 penggunaan, Islam dalam makna yang luas dan Islam dalam makna yang sempit. Islam dalam makna yang sempit adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau datang dengan membawanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali agama yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rukunnya ada 5. Maka Islam fal Islamul khas, maka Islam dalam makna yang sempit maknanya adalah al-istislam, kepasrahan secara lahiriah dan batiniah kepada Allah, ta'abudan dengan beribadah dengan menggunakan syariat yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ibadahnya itu dalam level musyahada, seakan-akan melihat Allah, atau muraqabah, yakin diawasi oleh Allah. Wahatan makna al-khas dan pengertian Islam dalam makna yang sempit ini, itulah pengertian yang dibuat lihadil umat, untuk umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan makna luas untuk Islam yang merupakan makna general, yang makna ini dimiliki oleh semua umat. Maka dalam makna yang luas, Islam adalah kepasrahan kepada Allah, tunduk kepada Allah, memberikan perhatian pada Allah Jalla wa'ala dengan mengesakannya. Tauhid di sini mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid tentang nama dan sifat Allah. Kebalikan dari al-istislam adalah kesombongan dan syirik. Maka siapa yang sombong kepada Allah, watamarroda dan bandel, maka dia adalah orang yang tidak pasrah kepada Allah. Demikian juga orang yang menyekutukan, menduakan Allah dalam ibadah, maka dia bukanlah orang yang pasrah kepada Allah dengan tauhid. Maka Islam dalam makna yang luas artinya sama dengan tauhid, yang merupakan agama semua para nabi. Sebagaimana perkataan Nuh alaihi salam, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan agar menjadi bagian dari kaum muslimin. Demikian juga perkataan Ibrahim dan Ismail, Rabbana waja'alna muslimaini laka, ya Allah jadilah kami berdua dua orang Islam kepadamu. Demikian juga perkataan Yusuf alaihi salam, tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ini bukan doa minta mati, namun doa minta mati sebagai muslim. Bedakan dua hal ini. Doa minta mati itu beda dengan doa mati sebagai seorang muslim. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang para Nabi Bani Israel alaihi masalam, yahkum bihan nabiyuna alladina aslamu. Taurat itu digunakan hukum oleh para nabi kepada orang-orang yang berislam. Demikian juga firman Allah Jalla wa'ala, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim dan Ya'qub memesankan kepada anaknya masing-masing. Ya'qub berpesan, wahai anakku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pulihkan agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat kecuali sebagai seorang muslim. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya anak Islam biha dalam makna, bahwasanya Islam dalam pengertian ini adalah tauhid dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala bitaati, dengan melakukan ketaatan. Sebenarnya ingkiat kepatuhan itu mutadammanun, terkandung dalam kepasrahan kepada Allah dalam dengan tauhid. Namun kepatuhan dengan taat disendirikan, disebutkan secara khusus li ahamiyatihi, karena pentingnya. Maka tidaklah mungkin seorang itu dinilai pasrah kepada Allah dengan mengesakannya dalam keadaan dia berpaling, tidak mau taat kepada Allah secara total. Dan orang yang berpaling tidak mau taat kepada Allah bil kuliyah secara total, yakunu mutawalliyan, adalah orang yang berpaling. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa tawallau wa hum mu'ridun, mereka berpaling sambil mereka membuang muka. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yakulu alladhina amanu billahi wa bir rasuli, dan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya mengatakan, wa ata'na, dan kami taat, thumma yatawalla fariqum minhum, dan sekelompok dari mereka berpaling setelah itu, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah mukmin. Maka Allah Jalla wa'ala hanyalah mengutus para Rasul alaihi salatu wassalam dengan Islam, bahwa Islam yang merupakan tauhid dalam rangka supaya ditaati. Dan tidaklah kami utus seorang pun Rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Maka siapa yang tidak taat, tidak beramal, siapa yang anggota badannya tidak tergerak untuk taat kepada Allah, maka dia bukanlah orang yang dana lillahi dainan, betul-betul beragama dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena definisi Islam dalam makna yang luas itu ada kepatuhan kepada Allah dengan taat, maka ini menunjukkan bahwasanya untuk sah sebagai seorang muslim tidak boleh tidak harus ada ketaatan. Dan orang yang tidak taat sama sekali dengan aturan-aturan agama, yaitu aturan-aturan yang tidaklah dijumpai adanya aturan tersebut kecuali melalui jalur agama, maka dia bukan muslim. Kemudian, dan termasuk ini asas Islam dalam makna yang luas adalah al-khulus wal-bara'ah, terlepas dan membersihkan diri dari kesyirikan dan orang musyrik. Fa'ala dhalika, maka berdasarkan orang yang di atas, maka Islam dalam makna yang luas itu mengandung tiga unsur, kepasrahan kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan taat, biaya yang kota dengan patuh kepada Allah dengan tauhid, kemudian al-qiyad patuh kepada Allah dengan taat, dan ini lebih luas cakupannya daripada tauhid. Karena cakupannya lebih daripada tauhid, maka di sini atful am alal qas. Maka tidak ada taat kepada kecuali kepada Allah. Maka tidak boleh ada ketaatan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu memegang erat-erat syariat Allah kemudian berlepas diri dari kebalikan tauhid dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan pembatal tauhid. Inilah tiga rukun yang keislaman seseorang itu tidak akan beres kecuali dengan terkumpul tiga-tiganya, ada tauhid, ada taat, dan ada membenci, meninggalkan dan membenci kemusyrikan. Dalam Al-Qur'anul Karim terdapat banyak ayat menunjukkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu, siapa yang lebih bagus, yaitu siapa yang lebih kokoh agamanya dibandingkan orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, yaitu memurnikan amalnya untuk Allah." Fadallat, maka ini dalil bahasanya Islam yang merupakan agama yang benar adalah kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Waqala subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang memasrahkan wajahnya untuk Allah, yaitu memurnikan agamanya untuk Allah, wa muhsin, dan dia orang yang berbuat baik dalam amalnya, faqad istamtaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegangi tali yang sangat kuat. Berpegang dengan tali yang kuat, yaitu kita semua berpegangan dengan perjanjian yang paling kuat, yaitu la ilaha illallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, falahu aslimu, makanya kebadalan hendaknya kalian memberikan kepasrahan, yaitu pasrah dan taat. Wabashiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada al-mukhbitin, yaitu al-muti'in, al-mutawaddi'in, orang yang taat dan orang yang tawadu. Maka ini dalil bahasanya Islam itu adalah keluar dari kesyirikan. Dan dalil bahasanya Islam, jika disebut kata-kata Islam, mencakup seluruh agama, bagian dari agama ini seluruhnya. Pertanyaannya, apa dalil sumulihi, yaitu luasnya, besarnya cakupan lafaz Islam. Maka apakah tidak syumul mencakup lafaz Islam atau agama seluruhnya? Indal itlaq, jika ai idza utliqa, jika ini digunakan. Ya, apa dalil kalau kata-kata Islam itu mencakup seluruh agama jika tidak diberi embel-embel penjelasan setelah kata-kata Islam itu sendiri? Maka jawabannya terdapat sejumlah dalil umum tentang hal ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina sini agama yang diridai dan yang benar di sisi Allah adalah al-Islam." Dan al-Islam adalah masuk ke dalam Islam, kemudian tunduk dan taat. Wal-Islam al-murad bihi huna, dan Islam yang dimaksudkan di sini adalah Islam dalam makna yang luas, tidak khusus orang nabi tanpa nabi yang lain. Wa qad dalatil ayatu, dan ayat menunjukkan bahwasanya Islam adalah seluruh agama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, batal Islam ghariban, Islam itu berawal ya asing. Maka keterasingan ya, maka Islam hina bada'a di awal dakwah Islam, karena ghariban adalah sesuatu yang asing, karena sedikitnya pemeluknya dan izzah sulit untuk menjumpai keberadaannya dan sedikit penolongnya, dan Islam nanti di akhir zaman akan kembali asing sebagaimana dulu awalnya. Fatuba, maka beruntung, tuba bisa masdar dari kata-kata toba, yatibu, atau dari busro, seperti mengikuti cara baca busro. Dan tuba adalah nama pohon di surga, itu lil ghuraba, untuk orang-orang asing yaitu kaum muslimin di awalnya dan di akhirnya, karena mereka adalah orang yang teruji sabar menghadapi gangguan. Ada yang menjelaskan bahasa yang dimaksud dengan ghuraba adalah orang-orang yang berhijrah yang meninggalkan tanah kelahirannya karena Allah. Dan Islam yang dimaksudkan dalam hadis ini, badal Islamu ghariban, maka yang dimaksudkan adalah Islam dalam makna yang sempit, yang itulah yang paling layak untuk sebagai jawaban. Wawa al-Yakubil, bahwa dan alif lam pada kosakata al-Islam adalah untuk li ahdi dhihni. Ya, untuk mengikat benakku. Yakhtasu biqa'ilihi, yang itu khusus untuk masing-masing orang yang mengatakannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis itu berdalil dengan kalimat-kalimat ini bahasanya Islam dalam makna yang luas itu adalah agama seluruhnya. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Amr ibn Abbasah, Nabi mengatakan Islam yang paling afdal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi jadikan iman sebagai bagian dari Islam. Fadalla ala sumul Islam lil iman, maka ini menunjukkan bahasanya kosakata Islam mencakup iman ingdal itlaq ketika tidak ada penjelasannya lebih lanjut. Waqad warada fil Qur'ani was sunnah, dan terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah selain itu yang menunjukkan ketercakupan kosakata Islam untuk agama seluruhnya ketika disebutkan sendirian. Ini adalah satu hal yang banyak terjadi. Terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang ini banyak yang menunjukkan demikian digunakan kosakata Islam, dan yang dimaksudkan itu adalah di seluruh cakupan Islam. Kemudian bukti tentang definisi Islam dengan menggunakan 5 rukun Islam ing da tafsil ketika merinci. Apa dalil ala ta'rifihi, mendefinisikan Islam dengan lima rukun Islam yang merupakan dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ini tafsir ketika merinci. Artinya ketika ingin inda iradati hadad din, ketika diinginkan di agama ini yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawanya. Ini apa dalil tentang pendefinisian Islam dengan rukun bil akamin khamsah. Dengan lima rukun Islam. Jawabannya, dalil untuk hal ini adalah sejumlah hadis, di antaranya itu dalil yang ya, tentang definisi Islam. Maka dalilnya adalah sejumlah hadis, di antaranya adalah hadis pertanyaan Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Jibril, Islam itu adalah engkau bersyahadat. Artinya tukhbir, engkau kabarkan secara tegas dengan ilmu yakin bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Malik, seandainya seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan berbeda dengan redaksi ini, semacam asyhadu alla ilaha ill, asyhadu alla ilaha illar rahmanur rahim awil quddus dan semacam itu. Dan wa asyhadu anna Muhammadan nabiyullah, aku bersaksi Muhammad adalah nabi Allah. Ini tidak sah. Karena nama Allah sudah ala menjadi nama diri lil ma'bud bil haq, untuk orang yang berhak untuk li anna ismallahi alamul lil ma'bud, dan nama untuk zat yang disembah dengan benar yang mencakup semua kesempurnaan yang layak baginya. Wa ghairu minal alfaz, sedangkan kosakata yang lainnya, kosakata berbahasa Arab yang lainnya tidaklah bisa menyampaikan pesan ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih istimewa daripada seorang nabi, maka tidak boleh dimanfaatkan. Fala istafadu minhu, maka tidaklah dimanfaatkan darinya apa yang diambil faedahnya dari seorang rasul. Waqis alaihi, dan qiyas kalah dengan hal ini, seandainya seorang itu mengubah ghayra Muhammad dan bismin akhar, Muhammad diganti dengan nama yang lainnya. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, seandainya orang mengatakan la ilaha illarrahman hukima bi islami, maka dinilai dia adalah seorang muslim. Kecuali jika diketahui bahasanya dia mengucapkan itu inat dan keras kepala, dan dia menyebut nama selain Allah dengan rahmanan, meminta kasih sayang, atau zat yang maha penyayang. Ya ila in arafa, kecuali jika diketahui atau urifa bahasanya orang tersebut mengatakan hal itu inat dan keras kepala, dan dia pun menyebut selain Allah, wasama ghairallahi, dan dia sebut nama Allah dengan selain Allah, misalnya Rahman, sebagaimana dilakukan oleh para pengikut Musailimah al-Kadzab. Al-Hulaimi mengatakan, seandainya seorang Yahudi mengatakan la ilaha illallah, maka karena Yahudi maka dia bukan muslim sampai dia ikrar atau ikrar sampai mengakui bahasanya bi'ana ulaysa kamitsli syai'un, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau qala al-wasani, seandainya penyembah patung mengatakan la ilaha illallah, maka wakana yas'umu, dia beranggapan bahasanya patung itu mendekatkannya kepada Allah. Walam yakun mu'minan hatta yatabarra'a, dan seorang itu tidak akan menjadi seorang mukmin sampai dia melepaskan dirinya dari berbagai macam ibadatis sunam, penyembahan kepada berhala. Kemudian rukun yang kedua menegakkan sholat, itu menunaikan sholat pada waktunya dengan tetap senantiasa menjaga syarat-syaratnya. Di sini kata-kata ada menunaikan sholat itu berubah dengan kata kosakata iqamah. Wa tuqimus sholat. Ya, ini digunakan menggunakan kata-kata tuqimu padahal maknanya adalah al-ada, karena untuk mengisyaratkan bahasanya sholat itu tiang agama. Terus ya, sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Au arada, atau dimaksudkan untuk mau mengedit rukun. Ini yukimu sholat ini dari kata-kata aqamal ud, artinya idha kawwa, mahu jika meluruskannya, wasawahu, dan meluruskannya, meratakannya. Watu'ti az-zakat, watu'ti az-zakat, dan membayar zakat. Artinya memberikan zakat, tu'ti artinya tu'di. Dalam syariat adalah sejenis harta yang harus dizakati, ya, atau ifatun minal mal, sejumlah harta yang dizakati. Wa fi al-lughah, dalam bahasa Arab zakat artinya tumbuh dan suci dan bersih. Fa'inal mala bi'i'ta'iha, karena harta jika diberikan, dibagikan, bertambah dan akan menyebabkan bersih. Wa'idhu sahibuha, dan orangnya akan mendapatkan kesucian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka, sedekah yang akan membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka, yaitu menumbuhkan amal kebajikan mereka dan meninggikan mereka ke level orang-orang munafik. Ila manazilil mukhlisin, berpindah kepada terminal orang-orang yang belajar ikhlas. Maka di sini kita jumpai apa beda tutahiruhum dan watuzakihim biha. Tutahir itu membersihkan dari dosa, tuzaki itu cenderung adalah memupuk amal kebajikan dan mengangkat mereka dari terminal orang-orang munafik menuju terminal orang-orang yang ikhlas. Kemudian berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, puasa dalam bahasa Arab artinya al-imsak, menahan diri mutlakon, sama sekali tidak melakukan apa-apa, sedangkan secara syariat yang maknanya adalah al-imsak, menahan diri dari berbagai macam pembatal puasa dari awal pagi sampai akhirnya, diiring dengan niat. Ramadan dari kata al-aromat artinya terik sinar matahari itu luar biasa pada pasir dan semacam itu. Wasumu bidan, Ramadan disebut Ramadan tatkala mereka orang-orang jeliah mau memberi nama untuk bulan-bulan. Tatkala mereka meletakkan atau membuat, memasang nama-nama bulan ya, berbahasa Arab dari bahasa Arab tempo kunonya. Sawaha bil asminati, yang dia samakan dengan masa-masa yang telah terjadi. Lantas ternyata bertepatanlah bulan ini dengan hari-hari yang terik sinar matahari itu demikian menyengat, maka diberi nama Ramadan. Dan kau berhaji ke Ka'bah, yaitu haji artinya bersengaja. Haji dalam bahasa artinya sengaja dalam bidang apapun, secara syariat adalah bersengaja untuk mendapatkan sesuatu. Bahwa ziaratul Ka'bah itu ziarah Ka'bah ditambah dengan wukuf di Arafah. Maka dengan wukuf di Arafah dan memenuhi rukun-rukun haji yang lain. Ya, al-bait itu sebenarnya nama jenis, semua bangunan bisa disebut al-bait. Al-bait. Thumma ghalaba alal ka'bati. Thumma kemudian ghalaba alal ka'bah. Diminta untuk atau kata-kata al-bait itu kemudian dominan dalam penggantian Ka'bah, semoga Allah memuliakannya. Al-alam laha sebagaimana bendera nasional atau sebagaimana alam di sini nama ya. Maka al-bait itu isim jenis, kemudian lebih dominan kata-kata al-bait digunakan untuk Ka'bah, semoga Allah memuliakannya. Kal alam sebagai nama bagi Ka'bah. Keberaji ke Ka'bah jika engkau mampu. Ilaihi ay ilal bait sampai ke. Wa ini istata'ta ilaihi. Engkau mampu ilaihi ke Ka'bah ay ilal bait ilal Ka'bah. Yaitu untuk berhaji. Ya maka. Kata-kata tahuj itu nyambungnya ke kata-kata sabila. Di annahu bima'na, kan ini maknanya adalah musil wa mubalik, mengantarkan dan menyampaikan. Mampu jalan ke sana, sabila ini masdar atau maf'ul bihi. Dan pembicara tentang apa itu istita'ah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya, kemudian yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang valid, Islam dibangun di atas 5 pondasi, kemudian Nabi sebutkan satu persatu. Dan telah disebutkan hal ini 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ghair anna qaddama huna, bedanya kalau di ayat di hadis ini didahulukanlah haji daripada puasa. Ya di sini ghairu anna qaddama, di sini teks hadisnya disebutkan haji dulu baru puasa Ramadan. Artinya ada di hadis Ibnu Umar, ini adalah riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim yang lain. Waqa'a 'inda muslimin aksu dzalika, terdapat dalam sahih Muslim kebalikan hal itu, mendulukan puasa daripada haji. Ini dalam penyebutan. Wal ashbah, dan pendapat yang lebih mendekati bahasa riwayat yang valid adalah mendulukan haji daripada puasa. Ya, haji dulu baru puasa, dan Subuki punya buku khusus tentang hal ini, beliau menyebutkannya di kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra. Kemudian dua hadis yang telah disebutkan, dua-duanya dulunya adalah fi sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kilahuma, dua-duanya di dalam sahihan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ittifaqan fi hadis Jibril min hadisi Abi Hurairah. Ya, maka ini adalah kebetulan pada hadis Jibril ada orang yang min hadis Abi Hurairah, riwayatnya Abu Hurairah, karena hadisnya Jabir dari riwayat Abu Hurairah itu disepakati, namun Muslim bersendirian riwayatkan dari Umar, itulah yang populer. Demikian juga hadis Ibnu Umar, maka Islam dibangun di atas 5 hal, dan ini adalah semuanya wa muttafaqun alaihi aidan. Ini maka hadis ini bunyal islah ala khamsin, itu hadis yang mutafakun alaih. Wal hadisani yadullani, kedua hadis ini menunjukkan bahasa Islam itu adalah 5 rukun Islam ketika dirinci. Ya, kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhuda'ana anilhamdulillahi rabbil alam. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ingin saya ulangi membaca beberapa paragraf di halaman 88. Jadi Ramadan itu di halaman 88, di Ramadan dari kata-kata Ramadan yang artinya syiddatu waqa'i haris syamsi, terik sinar matahari atau panas matahari yang luar biasa, yang sangat panas pada pasir atau yang lainnya. Bulan Ramadan disebut Ramadan lianam karena mereka orang Arab jahiliyah tatkala mereka memberi nama-nama bulan, asma' as-sur al-arabiyah, memberi nama untuk nama-nama bulan Arab. Dari bahasa, dengan menggunakan bahasa dahulu, mereka menamai bulan itu dengan waktu terjadinya satu kejadian pada bulan itu. Nah, bertepatan bulan tersebut bertepatan dengan hari yang sangat panas, maka Ramadan diberi nama Ramadan. Kemudian tentang watahujul bait dan berhaji ke Ka'bah, hajja yahuju itu maknanya bersengaja datang ke satu tempat. Dari dalam bahasa Arab, al-hajj itu artinya sengaja mendatangi satu tempat-tempat manapun. Sedangkan secara syariat, bersengaja mendatangi tempat tertentu yaitu mengunjungi Ka'bah, ditambah wukuf di Arafah dengan memperhatikan rukun-rukun haji. Watahujul bait, al-bait ada isim jenis. Kemudian ghalaba alal ka'bati. Kemudian didominankan al-bait ditujukan pada Ka'bah, semoga Allah memuliakannya, kal alam sebagai nama laha bagi Ka'bah. Sehingga alif lam di al-bait itu disebut dengan alif lam lil ghalabah. Contoh yang lainnya adalah Madinah. Madinah artinya kota. Kemudian dimenangkanlah Madinah Nabi atas semua kota-kota yang lain. Maka ketika disebut kota atau Madinah, maknanya hanya tertuju pada kota Nabi saja. Maka alif lamnya disebut alif lam lil ghalabah. Maka al-bait alif lamnya itu lil ghalabah, sebagaimana ya al-madinah itu alif lamnya adalah alif lam lil ghalabah. In istata'ta ilaihi, nah ilaihinya hinya bisa dhamirha, di situ bisa dikembalikan ke al-bait, boleh juga dikembalikan ke haji. Ya, jika dikembalikan ke haji, maka berarti kembali kepada fi'il. Ya, jawabannya iya. Ya, dikembalikan kepada isim yang terkandung dalam fi'il. Lidalati tahuju alaihi, karena fi'il tahuju itu menunjukkan isim al-hajj. Sebagaimana contoh yang lain adalah i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. I'tilu adalah kalian. Huwa, huwanya kembali kepada isim yang terkandung dalam fi'il i'tilu. Huwa aqrabul takahuwa, huwanya kembali kepada i'tilu. Huwa yaitu adil, itu lebih dekat kepada takwa. Maka sama di sini. Seandainya ilaihinya dikembalikan kepada al-hajj, tidak salah. Al-hajj adalah isim yang terkandung dalam fi'il tadi tahujju. Wawa muta'alikun bisabila ilaihi, di sini jar dan majrur, kaidah dalam bahasa Arab, jar dan majrur itu harus memiliki ta'aluk, nyambungnya kemana. Di sini disampaikan bahasanya, bahasanya ta'aluknya itu kepada sabila. Ini istata'ta ilaihi sabila. Berarti jika engkau mau ilaihi sabila, jalan menuju, sehingga kalau mau dipotong itu harusnya potongannya, karena kembalinya ke sabila, motongnya di istata'ta. Istata'ta jika engkau mampu ilaihi sabila, jalan ke sana. Terus motongnya bukan di ilaihi, namun harusnya inistata'ta kemudian ilaihi sabila. Supaya terlihat bahwasanya ta'aluk jar dan majrur itu ke sabila. Sabila ini statusnya tamyiz atau maf'ul bihi. Dan penjelasan panjang lebar tentang istita'ah dalam haji disebutkan fil furu' dalam kitab-kitab fikih. Kemudian dalil yang lainnya adalah hadis yang tsabit, hadis yang sahih, yaitu hadis Ibnu Umar, Islam dibangun di atas lima hal, wa addah, kemudian disebut satu persatu. Maka Nabi sebutkan hal ini yaitu dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ghair an qaddama huna. Bedanya di hadis Bunyal Islam ala khamsin, Nabi dahulukan haji daripada puasa Ramadan. Itu haji lebih dulu daripada puasa Ramadan, itu ada di hadis Ibnu Umar. Wa hadhihi riwayatul Bukhari wa Muslim, ma'adanya adalah riwayat Bukhari dan Muslim sekaligus. Wa waqa'a inda muslimin, terdapat dalam riwayat Muslim kebalikan hal itu, yaitu puasa dulu baru haji. Wal asbah, yaitu wal asbah ila shawab, yang paling mirip dengan kebenaran. Maka yang paling dekat dengan kebenaran, ya ana riwayat al mahfudhah, riwayat yang terjaga yaitu riwayat yang sahih, itu haji dulu baru puasa. Maka riwayat yang lebih kuat itu yang susunannya haji dulu baru puasa. Dan Subki punya bahthun, punya buku khusus tentang hal ini yang beliau sebutkan di kitabnya Tabaqatul Kubra. Ada buku khusus yang membahas tentang mana riwayat yang lebih kuat antara penyebutan haji kemudian puasa atau puasa baru haji. Dan dua hadis yang telah disebutkan dua-duanya sahihain. Yaitu Bukhari dan Muslim, statusnya mutafakun alaih. Mutafakun alaih untuk hadis Jibril itu dari sahabat Abu Hurairah. Maka hadis Jibril kalau dari riwayat Abu Hurairah, dari versi Abu Hurairah, itu statusnya mutafakun alaih. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari itu riwayat Umar. Dan riwayat Umar adalah inilah yang populer. Jadi itu yang dipakai oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawiyah. Demikian juga hadis Ibnu Umar yang Bunyal Islam al-Khamsin, itu hadis yang mutafakun alaih. Dan dua hadis ini menunjukkan bahasanya Islam adalah memiliki lima rukun ingda tafsil, ketika didetailkan dan dirinci. Kemudian rukun yang pertama dua kalimat syahadat, posisi dua kalimat syahadat dalam agama ini. Pertanyaan yang ke-16, apa posisi dua kalimat syahadat itu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah dalam agama ini, yaitu apa level dan kedudukannya dalam agama ini? Jawabannya fima yali berikut ini, penjelasan untuk masing-masing dari 5 rukun Islam dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ala jiatil infisal dalam bentuk sendiri-sendiri. Maka kami katakan menjawab pertanyaan tentang posisi dua kalimat syahadat, yaitu seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama Islam. Yang dimaksud dengan hamba adalah kafir asli. Illa bima, kecuali dengan membaca dua kalimat syahadat, yaitu kecuali jika mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dua kalimat ini telah mencapai posisi yang sangat tinggi dalam agama ini. Dan asyhadatani atau asyhadataini, alif lamnya di sini li ahdi. Berarti apa? Ahdi, ahdi zihni. Sehingga ketika kita baca syahadatan, asyhadatan langsung connect syahadat tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti alif lamnya namanya ahdi zihni. Fa idza dzukirat, maka jika disebutkan dua asyhadatani, dua syahadat, maka yang dimaksudkan adalah syahadat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dan tidaklah diragukan dua kalimat syahadat, posisi keduanya dalam agama ini adalah posisi yang tinggi. Maka dua kalimat ini mengandung agama seluruhnya, aspek lahir dan batinnya, awal dan akhirnya. Dan dua kalimat syahadat ini, dua kalimat ini adalah yang pertama kali ini, karena keduanya seorang itu dimasukkan ke dalam agama. Maka dua kalimatnya adalah yang pertama kali memasukkan ke dalam Islam. Dan semestinya itulah kalimat terakhir ini ketika seorang hamba keluar meninggalkan dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi katakan, siapa yang ucapan terakhirnya dari dunia, ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Dan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kewajiban pertama. Lain hanya dengan ahlul kalam yang mengatakan kewajiban yang pertama adalah an-nadhar atau al-qasdu ila an-nadhar, atau kewajiban pertama adalah asyak, ragu tentang adanya Tuhan. Namun dalam keyakinan yang benar, kewajiban pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia adalah awalul awlawiyat, prioritas yang paling pertama. Wa ahammul muhimmat, hal penting, hal yang paling penting dari yang penting. Maka kalimat syahadat adalah kunci Islam, pemiftahu dari salam, dan kunci surga. Dari salam, nama lain dari surga. Seorang hamba tidaklah menjadi muslim kecuali dengan komitmen dengan dua kalimat ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, hanyalah orang yang beriman alal haqiqati yang sejati adalah orang yang beriman pada Allah dan rasulnya. Iman kepada Allah yaqtadi bermakna ucapan la ilaha illallah. Iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi mengharuskan an la rasula fi hadil ummah siwahu, tidak ada rasul di umat ini kecuali beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah mengandung penegasan ibadah itu hanya untuk Allah, dan syahadat Muhammadur Rasulullah mengandung persaksian beliau adalah utusan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ada dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, artinya Allah memerintahkanku untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadan abdu wa rasuluh, dan mereka menegakkan yaitu melaksanakan salat dan membayar zakat. Dua ibadah ini, salat dan zakat, secara khusus disebutkan. Secara khusus disebutkan. Kenapa? Imma boleh jadi karena hadis ini warada itu muncul dari Nabi sebelum kewajiban puasa dan haji. Kemungkinan yang kedua, karena demikian agungnya kedudukan dua hal ini. Sulitnya melakukan dua hal ini, ala tiba sulit dalam tabiat manusia karena keduanya itu diulang-ulang. Salat itu diulang-ulang dan zakat itu diulang-ulang tiap tahunnya. Dalam keadaan jiwa manusia itu majbulatun, punya fitrah untuk cita harta. Sehingga dua hal ini, dua amalan ini, salat dan zakat itu midhunnah, berpeluang besar untuk mendapatkan tafrid, sikap seenaknya dari manusia. Maka keduanya disebutkan sepaket dan sering sekali disebutkan berbarengan. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka telah melakukan hal itu, yaitu syahadat, salat dan zakat, maka mereka telah menjaga dariku, menjaga dimau harta mereka, terjaga dari ditumpahkan harta mereka, terjaga dari dirampas, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam berupa min istifa'i qisasi nafsin, maka dituntut untuk kisos nyawa atau tarfin. Tarfin itu ujung badan, yaitu ujung tangan atau ujung kaki. Maka kisos karena matahkan tangan orang, atau kisos karena matahkan kaki orang. Maka dikisos idza qatala au qata'a. Dikisos, kisos nyawa, idza qatala, jika dia membunuh orang, au qata'a, atau dia matahkan tangan atau kaki orang lain. Dan terjaga dari wa min akhdil mal idza ghasaba. Di antara hak Islam adalah diambil hartanya jika dia melakukan ghasab, dan hak atau kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Hukuk di sini maknanya kewajiban. Semacam hukuman mati dikarenakan zina muhsan, kemudian ada potong tangan dikarenakan semisal pencurian, dan ada denda harta dikarenakan dia merusak harta milik orang lain. Dan milik orang lain yang harus diganti itu manakala orang lain tersebut atau harta tersebut adalah harta muhtaram, harta yang memiliki kehormatan. Ini harta yang memiliki kehormatan, di antaranya adalah harta yang halal. Kalau orang itu merusak botol khamar milik orang, tidak ada kewajiban mengganti. Tidak ada kewajiban doman. Orang merusak alat pemakaian untuk alat pakai narkoba misalnya, tidak ada kewajiban mengganti. Karena ini harta yang ghair muhtaram, harta yang tidak memiliki nilai kehormatan dalam syariat. Tidak ada kewajiban tahrimil mal, kewajiban ganti rugi, itu manakala itlab merusak harta orang lain yang harta itu memiliki kehormatan. Maka jika ada orang yang membunuh babi milik orang, seseorang secara hukum agama dia tidak punya kewajiban ganti rugi. Ini dari sudut pandang hukum agama. Namun kalau nanti karena ngeracun babi orang kemudian ketahuan, kemudian secara hukum agama tidak ada kewajiban ganti rugi. Tapi kalau urusannya urusan sama polisi, ya bab yang lainnya. Ini bab yang lainnya. Babnya adalah ya la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang hanya akan membahayakan diri sendiri. Wa hisabuhum, dan perhitungan untuk mereka dalam apa yang mereka sembunyikan berupa kekafiran dan maksiat setelah itu adalah urusan Allah. Mula Ali Qori di kitabnya Al-Mirqah mengatakan, wal makna-makna hadis kita menilai berdasarkan zahir keadaan dan berdasarkan iman ucapan. Kita hilangkan dari mereka orang-orang yang sudah bersahadat ma'alal kufar, kewajiban orang-orang kafir. Lantas kita hukum mereka dengan kewajiban-kewajiban Islam sesuai dengan apa yang jadi tuntutan lahiriah keadaan mereka. La annahum, bukan karena mereka kita pastikan adalah orang-orang yang mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, karena Allah lah yang mengurusi perhitungan untuk mereka. Lantas Allah akan berikan pahala untuk orang yang ikhlas dan Allah akan memberikan hukuman untuk orang yang munafik. Dan Allah akan berikan balasan kepada orang yang ngotot melakukan dosa besar, atau ya, jika Allah tidak membalas dan berikan hukuman, Allah memaafkannya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya siapa yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran maka diterima keislamannya secara lahiriah, selama dia tidak menampakkannya dalam tulisan atau dalam ucapannya. Maka di sini dalil bahasanya Islam, seorang itu tidak akan masuk Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat. Tadi sudah dijelaskan maksudnya adalah untuk kafir asli. Adapun seorang muslim yang ada seorang yang terlahir dalam keadaan bapak dan ibunya muslim, maka dengan ijma ulama tidak ada padanya kewajiban untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana disampaikan oleh Ibn Abil Is al-Hanafi di Sarah Tuhawiyah. Kemudian dalil dua kalimat syahadat, pertanyaan yang ke-17, apa dalil syahadat la ilaha illallah? Bihadha lafzi qad ja'a fi syar'i. Dengan syahadat la ilaha illallah dengan redaksi semacam ini, qad ja'a, terdapat dalam syariat. Maka ucapan la ilaha illallah tidaklah ma'khudh dan diambil dari kesimpulan, pendapat dan pandangan. Dan la ilaha illallah itu bukanlah semata-mata ucapan. Namun yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah dua hal. Yang pertama, ucapan. Maka tidak boleh menyimpang darinya, tidak mau mengucapkan. Al-batata sama sekali tidak boleh. Harus diucapkan. Ini harus diucapkan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ucapan ini memiliki makna yang telah dijelaskan oleh syariat. Jawabannya berikutnya adalah suru'un, memulai menjelaskan kandungan kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah dan pesan-pesan agung yang terdapat di dalamnya. Alatihya fil haqiqatiha, yang pada hakikatnya adalah isinya adalah agama seluruhnya, dasarnya dan cabangnya. Dan dalil yang menunjukkan adanya syahadat yang agung ini adalah sejumlah hal, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu, Allah bersaksi, artinya Allah menjelaskan dan memberitahukan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Dia Allah. Demikian juga malaikat bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu pun memberikan persaksian. Yang dimaksud orang yang berilmu adalah para nabi dan orang-orang yang beriman yang menetapkan tauhid. Mereka semua memberikan persaksian la ilaha illallah. Mereka pun mengikrarkannya dan ini menjadi i'tiqad dan keyakinannya. Kemudian tentang tadi ulul ilmi, apa itu ilmu? Ilmu adalah memahami sesuatu ala ma huwa bihi, sebagaimana keadaan realnya. Kalau sesuatu itu bulat, maka diyakini bulat dan memang rinnya bulat, nah itu namanya ilmu. Imam Bilqist menegakkan keadilan, yaitu menegakkan keadilan dan pengaturan makhluk. La ilaha illahu, tiada sembah yang berhak disembah melainkan Dia Allah, Al-Aziz Al-Hakim, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fahadi, maka ini adalah persaksian yang paling agung dari pemberi persaksian yang paling agung dan materi persaksian yang paling agung. Persaksian yang paling agung la ilaha illallah, saksi yang paling agung adalah Allah, dan materi persaksian yang paling agung adalah tentang keesaan Allah. Wa huwa annahu la ilaha illahu, bahasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah, jalla rabbuna wa ta'ala. Ayat ini diletakkan paling depan untuk jadi dalil syahadat. Di'annahu ajalu ayatin fi syahadah, karena ayat ini adalah ayat yang paling mulia dalam masalah syahadah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki perkataan panjang lebar untuk ayat ini yang beliau sampaikan di miftah dari syahadah. Ini beliau sampaikan dari ayat ini, syahidullah anna la ilaha illallah, la ilaha illahu, itu terdapat 10 sisi yang menunjukkan istimewanya ilmu. Tanyaan yang kedua adalah sabda, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam ya Muhammadu, ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. I'lam di sini adalah perintah untuk berilmu terhadap satu objek pengetahuan yang agung ini, yaitu la ilaha illallah subhanahu wa jalla fi'ulahu. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min ilahin illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Maka Allah adalah al-ma'luhu al-ma'budu haqqan, yang disembah, al-ma'budu yang disembah haqqan dengan sebenarnya, yang tidak sepatutnya ada ibadah kecuali ditujukan kepadanya. Wa la yastahiqu ghairuhu, sedangkan yang lainnya tidak berhak meskipun hanya seberat dzarrah. Meskipun ibadah seberat dzarrah. Dzarrah adalah semut hitam yang kecil. Wal ayatu, dan ayat ini dalil ala thubutil ilahiyah lillahi azza wa jalla wahdahu. Bahasanya ilahiyah atau ibadah itu hanya untuk Allah semata, dan meniadakan ibadah untuk selain Allah. Maka la ilaha illallah, la ilaha di sini nakira, dalam konteks kalimat negasi menunjukkan makna umum. Wa tukhulu min fi siyaqin nafi, dan adanya min dalam kalimat negatif menunjukkan penegasan kalau itu betul-betul umum. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana yang telah diketahui oleh para ulama pakar bahasa Arab. Jadi wa ma min ilahin illallah. Maka seandainya wa ma ilahun illallah ini tanpa min, maka ini statusnya dalam pelajaran usul fikih namanya al-zahir alal umumiyah. Makna zahirnya adalah menunjukkan umum. Kalau tanpa min, jadi wa ma ilahun illallah. Maka ini menunjukkan umum, namun statusnya zahir, kemungkinan besar. Namun jika diberi min, wa ma min ilahin, maka ini menjadi nas. Nas kalau menunjukkan umum, menunjukkan semua. Tidak hanya zahir, kemungkinan makna yang mendekati, namun tegas tidak ada pilihan yang lain, maknanya adalah al-umum. Itu kalau diberi min. Fala ilaha, maka tidak ada sesembahan al-battata sama sekali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kalimat tidak negasi ketuhanan dan ibadah untuk siapapun ala sabilil isroq secara total kecuali Rabbul Alamin, dat yang maha kaya, dat yang maha terpuji subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang keempat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, mattakhadallahu min walad, Allah tidak memiliki anak. Wa makana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada ilah sesembahan bersama Allah. Artinya tidak ada sekutu. Ya, nah di sini kita jumpai min walad sama min ilahin. Ini sama menyebabkan nas fil umumiyah. Maka digunakan min litu akid untuk menegaskan kalau negasi terhadap sesembahan itu bersifat umum. Dan ini karena pakai min berarti itu nas. Tidak ada makna tunggal, hanya menunjukkan makna umum. Tidak ada sesembahan selain Allah, maka ibadah kepada selain Allah itu ibadah yang batil. Demikian juga ada min untuk meniadakan adanya anak bagi Allah. Mattakhadallahu min walad, ini juga sama litakidil umum. Dan yang dimaksud dengan litakidil umum itu artinya adalah nas fil umumiyah. Nas maknanya tunggal, hanya menunjukkan makna umum. Karena jika tanpa min itu namanya zahir saja. Kemungkinan besar yang diinginkan adalah umum. Dan dalil yang kelima firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul sampai kalawai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, seandainya bersama Allah terdapat banyak sesembahan, sebagaimana kata mereka idzan, jika demikian labtaghaw, niscaya mereka para ilah-ilah tersebut akan mencari. Wawu di sini kembali kepada aliha, iladil arsi kepada pemilik ars, sabilan jalan. Tentang mencari jalan di sini apa maknanya, ada dua pendapat ahli tafsir. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan untuk ayat ini terdapat dua pendapat terkenal dari kalangan ahli tafsir. Yang pertama, niscaya mereka akan cari jalan menuju Tuhan pemilik ars. Jalan apa? Jalan untuk mendekat kepadanya, beribadah dan meminta kepadanya. Kemudian pendapat yang kedua, mencari di sini artinya mau mumana'ah wal mughalabah. Mau kemudian mughalabah menang-menangan, siapa yang menang. Mumana'ah saling mencegah dan mengalahkan. Nanti yang menjadi pemenang itulah yang resmi jadi Tuhan. Dari dua versi penafsiran, penafsiran yang pertama itulah yang benar. Karena Allah katakan lau kana ma'ahu alihatun kama yakulun, seandainya ada banyak Tuhan bersama Allah sebagaimana kata mereka. Dalam keadaan mereka orang musyrik jahiliyah, tidak ada yang mengatakan bahasanya sesembahan mereka itu mencegah dan mengalahkan Allah. Kan enggak ada. Yang ada adalah sesembahan mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga makna yang tepat adalah makna yang pertama. Ibn Abil Is al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan di ayat ini ada dua pendapat, dan ini adalah pendapat ahli tafsir mutaakhirin. Yang pertama, mereka para ilah itu akan mencari jalan untuk mengalahkan Allah. Yang kedua, dan inilah yang benar, yang dinukil dari Salaf, Qatadah dan yang lainnya, yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dan Ibnu Jarir tidak menyebutkan adanya pendapat yang lain. Artinya latakhadhu sabila bitaqarrub ilaihi. Niscaya mereka akan mencari jalan supaya dekat dengan Allah. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Al-Baghawi, Sam'ani adalah mughalabah. Mereka akan ingin mengalahkan Allah. Mereka akan cari sabilan ay tariqan, jalan supaya bisa mengalahkan Allah dan menundukkan Allah, sebagaimana perbuatan para raja-raja di dunia. Sebagian ingin mengalahkan raja yang lain agar dialah yang menjadi penguasa tunggal. Sebagian ulama mengatakan ayat ini selaras dengan sejalan dengan firman Allah Ta'ala, wala ala ba'dum ala ba'din, bisa yang satu akan mengalahkan yang lainnya. Artinya, ilah yang hak tidaklah ridha dia dibersamai sesembahan yang lainnya. Oleh karena itu dia akan mengalahkan dan menundukkan semua sesembahan selain dia. Fala yarda, dia tidak ridha memiliki mitra dan sekutu dalam ilahiyah, dalam ibadah. Dan ini adalah idza furida, jika diandaikan, artinya ala sabilil fardi, sabilil fardi itu pengandaian. Ala sabilil fardi dalam bentuk pemandaian, namun pengandaian yang mumtani, mustahil terjadi. Seandainya diandaikan ada sesembahan bersama Allah Jalla wa'ala, dan realitanya tidak akan pernah ada. Walau dan realitanya keteraturan jagat raya menunjukkan bahwasanya pengatur jagat raya adalah ilah yang hak, ilah yang satu-satunya, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan pernah terjadi yang namanya mughalabah, upaya mengalahkan Allah pemilik ars. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua untuk tafsir ayat ini, bahasanya ini rentetannya tidak tentang masalah mughalabah, mengalahkan Allah, namun konteksnya dalam bahas tentang ibadah dan takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka waqad atat hadil ayat, maka ayat-ayat ini telah menjadi dalil ya, dan ya ala syahadah, syahadat dan ayat yang jadi dalil tentang syahadat dan yang lainnya itu banyak. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.